Yendah diva memilih, lebih baik beli ini. Memilih kunci, lain kenal kamu sayang. Daripada ganti mati, beli terus dihantui. Perasaan bodoh, mengenal kamu sayang. Sesaat jangan biarkan beli terlanjur sayang padamu. Akulah si bodoh yang berbuat bodoh. Maafkan.